Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia radioku network dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka, bermuajjah, tentunya dalam program spesial Halaqoh Fajar. Program yang akan membahas tentang kajian Islami. Tentunya di bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita akan hadir setiap hari setelah sholat subuh. Alhamdulillah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radioku Network dimanapun anda berada. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Tentunya untuk belajar bagaimana kita agar menjadi menuju keluarga syurgawi. Dan pada episode kali ini tema kita adalah pendidikan pra-pernikahan. Baik. Sebelumnya sahabatku, kita sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya yang sudah hadir di hadapan kita semuanya. Baik, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya, sehat? Alhamdulillah, sehat berkat doa semuanya. Semoga bulan mulia ini adalah menjadi sebab kita mulia. Bulan kejayaan, bulan ibadah, menjadi sebab kita rajin beribadah dan juga berjaya. Semoga bulan Ramadan ini adalah bulan kesuksesan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin, insya Allah pada kesempatan kali ini ya, tema kita adalah pendidikan pranikah, Bu ya. Nah, menikah ini bukan perkara yang mudah dan juga bukan perkara yang sulit. Yang terpenting dalam pernikahan adalah kita menjalaninya dengan benar, baik itu sebelum atau saat setelah menikah. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mempersiapkan pernikahan? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Kita akan mendengarkan tausiah atau pencerahan dari guru kita, Buya Yahya. Namun sebelumnya, Buya, sebelum kita membahas lebih dalam masalah pernikahan, kita ingin tahu apa sih definisi atau arti dari nikah tersebut, ya. Tafadhol, ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi umu ala amma ba'd. Pernikahan itu secara bahasa adalah artinya dhom. Dhom itu adalah berkumpul, mengumpul, menyatu. Secara bahasa, secara definisi adalah bertemunya dua orang, laki, perempuan, dalam ikatan yang diizinkan oleh syariat, sesuai dengan aturan syariat, dengan rambu-rambu syariat. Jadi bertemunya dua orang, laki, perempuan, yang memenuhi syarat untuk bertemu dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Itu namanya pernikahan. Ada orang bertemu laki dengan perempuan, tapi tidak pakai aturan syariat, bukan nikah. Pakai aturan tapi bukan aturan syariat, bukan sebuah pernikahan. Jadi pernikahan bertemu dua orang, tentunya di sini adalah dengan memenuhi atau mematuhi syariat-syariat, aturan yang ada dalam syariat, maka itu pernikahan. Sehingga nanti harus dipenuhi syaratnya seorang calon mempelai dan juga syarat cara melaksanakannya dan yang lain-lainnya ada di dalamnya. Itu namanya pernikahan. Dan pernikahan di dalam Islam itu banyak aturannya, akan tapi aturan itu adalah semuanya demi suksesnya jalinan tersebut. Jadi kalau kita perhatikan dari semua aturan-aturan adalah mengukuhkan jalinan yang akan dijalin oleh seorang laki dengan seorang perempuan. Di situ ada buah tanggung jawab. kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan setelah pernikahan. Sampai nanti urusan keturunan dan sebagainya. Sehingga orang yang semula adalah orang lain karena jalan pernikahan nanti menjadi saling mewarisi dan seterusnya. Jadi ada di sana, di balik namanya sebuah pernikahan, ada banyak hal yang harus kita ketahui, dan itu semuanya kalau kita cermati adalah demi kebaikan sebuah jalinan. Baik. Baik, terima kasih Bu ya. Dan untuk melangsungkan pernikahan Bu ya, tentunya ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh calon mempelai. Nah, yang perlu dipersiapkan sebelum menikah itu apa saja Bu ya? Yang pertama, memang sebaiknya kalau orang mau menikah adalah dengan persiapan. Tapi kadang karena satu keadaan, ada orang menikah tanpa persiapan. Apapun bentuknya, baik yang menikah dengan persiapan, atau yang dia belum ada persiapan, akan tapi dia harus menikah. Semuanya harus menuju kepada satu tujuan. Harus ada tujuannya. Misalnya orang menikah dengan mempersiapkan. Tapi di saat dia mempersiapkan pernikahan itu harus ada gambaran. Tujuan di balik pernikahan itu apa, untuk apa dia menikah dan seterusnya. Akan tapi ada mungkin orang yang mungkin karena satu hal dia harus menikah. Biarpun dia belum punya persiapan. Tentu itu semua karena sebuah tujuan. Kalau tidak ada tujuan itu namanya main-main. Mohon maaf seperti yang tanpa persiapan. Dia mungkin secara materi tidak punya persiapan dan lain-lainnya. Akan tapi dia hanya orang yang takut kepada dosa. Sehingga dia menikah, tapi belum punya persiapan. Dia harus menikah karena takut haram dan sebagainya, ia menikah. Nah, berarti di saat menikah itu biarpun dia semula tidak punya persiapan, tapi dia punya tujuan menghindar dari yang haram. Paling tidak seperti itu. Paling tidak seperti itu, harus menghindar dari yang haram, takut murka Allah dan seterusnya. Biarpun nanti setelah itu bagaimana kehidupan setelah ini? Apakah nanti meraih kebaikan yang lebih banyak lagi atau tidak? Itu bisa menjadi pemikiran berikutnya. Karena namanya tidak punya persiapan. Nah, nanti ada pembahasan bagaimana kalau ternyata pernikahan kita adalah golongan pernikahan yang belum punya persiapan. Atau istilahnya belum siap menikah tapi dia harus menikah. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Nah, tapi pada dasarnya hendaknya siapapun dari kita kalau hendak menikah adalah punya persiapan. Sehingga paling tidak dia itu sudah dianggap siap. Jadi ukuran kesiapan adalah dikembalikan kepada masing-masing orang. Orang bisa punya persiapan hanya sangat sederhana. Cukup gubuk kecil, rumah kecil, bahkan rumah kontrakan. Bahkan mungkin hanya gaji 500 ribu menganggap dia cukup punya persiapan. Ada yang mungkin jutaan belum siap. Karena mungkin tidak tahu apa yang ada di otaknya. Masing-masing orang, setiap orang berbeda-beda. Tapi yang jelas sebaik-baik pernikahan adalah punya persiapan terlebih dahulu. Dan di saat belum menikah, dan di saat belum punya persiapan, hendaknya jangan melangkah dulu ke sana. Karena belum punya persiapan. Kecuali nanti, biarpun tidak punya persiapan, dia harus melangkah kepada pernikahan untuk sebuah tujuan, yaitu keselamatan, kehormatan, dan seterusnya. Dan ini mungkin terjadi, dan kita juga pernah mengisyaratkan kepada orang, dia belum punya persiapan, tapi harus menikah. Demi keselamatan dirinya, demi kebaikan dirinya. Dia di lingkungannya tidak baik, godaannya besar, syahwatnya tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dia menikah, biarpun dia belum punya persiapan, baru setelah itu, bagi yang menikah, dalam keadaan belum punya persiapan, maka setelah menikah nanti, sambil dia berbenah, bagaimana menjadikan dirinya siap dalam pernikahan. Dan itu bisa. Dan nanti di balik kalimat ini akan banyak pertanyaan. Saya seorang pelajar dan sebagainya, apakah boleh saya menikah? Saya golong siap atau belum? Dilihat dulu dong, kebutuhanmu seperti apa? Nah, insya Allah ini ceritanya panjang nanti. Intinya seperti itu. Jadi mungkin di antara pemirsa ini ada orang yang golongan sudah siap. Atau belum punya persiapan tapi sudah harus menikah. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk wilayah pernikahan. Nah, harus seperti itu nanti. Setelah itu ada pernikahan, bagaimana cara menikah, rambu-rambu menikah. Cara menikah itu harus kita pelajari dengan benar dan masing-masing orang beriman harus tahu supaya langkah-langkah menuju kehidupan yang kisahnya panjang bukan saja di dunia tapi sampai di akhirat ini benar. Bukan hanya sekedar asal menikah, oh bukan. Seperti itu, Masya Allah. Baik, terima kasih Bu ya. Masya Allah. Dan sahabatku, insya Allah kita akan melanjutkan sesi pada setelah jeda berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Halaqoh Fajar.